Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله Ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita wa huwa ta'limul lughah al-arabiyah, pengajaran bahasa Arab, yaitu jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin tiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami' Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Kita sudah sampai ke halaman safha tsaniyah wa tsamanin, halaman 82, masih berkisar latihan tentang ism isyarah ketika musanna, yaitu hadani, hatani, kemudian dhanika, watanika. Malam ini kita lanjutkan di latihan yang ke-13, at-tamrin ats-tsalits asyar, tamrin itu latihan yang ke-13. Ini melatih kembali kaedah yang sudah kita pelajari secara singkat, yaitu di latihan yang ke-12, bagaimana penggunaan isim isyarah yang musanna, baik ketika fi halatil raf'i wan nasbi maupun fi halatil jar. Baik, kami minta kepada antum sekalian para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada maupun para pendengar Radio Raja untuk bisa aktif dalam kajian ini, sebagaimana yang sering sampaikan bahwa antum sekian lebih aktif daripada saya dalam rangka untuk mempraktikkan kembali kaedah-kaedah maupun kaedah yang baru maupun kaedah yang sudah kita pelajari. Baik, tafadhal Ihsan, kita minta pada mereka untuk membaca instruksi latihan yang ke-13 ini. Mungkin nanti sedikit saya akan tanyakan satu kaedah di sini yang sudah kita pelajari. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz di pembahasan atau di latihan yang ke-13. Anda bisa mulai membaca instruksi dan kemudian beberapa nomor latihan yang terdapat di kesempatan ini. Baik, silakan di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan di Bekasi. Hey, masyaAllah, ahlan Umu Ahsan. MasyaAllah, ahlan wa sahlan ya Umu Ahsan. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Taib, ikhra'i. Laqfil faragha ya Ustaz. Naam, ikhra'i qira'a jayida. Laqfil faragha fi mayati ismu isyaratin munasiban lil ba'id. Taib, sedikit saya akan tanya, kenapa tadi dibaca isma, kenapa tidak ismu? Ismu isyaratin mudah Ustaz. Mudaf bisa saja dalam bentuk marfu. Iya kan? Mudaf itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, yang ditanya adalah kenapa dibaca isma? Kalau jawabannya mudaf, itu betul mudaf, tapi bukan karena itu. Iya. Sebab mudaf itu bisa saja marfu, bisa mansub, bisa majrur. Iya kan? Iya. Masalan, hadza kitabu al-fiqhi. Mana mudhafnya? Mana mudhafnya? Hadza kitabul fiqhi. Mana mudhafnya? Kitabu, kan? Kitabu. Kitabu. Ishtaraitu kitabal fiqhi. Mana mudhafnya? Kitabu. Kitaba. Abahathu an kitabil fiqhi. Mana mudhafnya? Kitaba juga, kan? Ada tiga tempat situ. Yang pertama marfu kitabu, yang kedua kitabah, yang ketiga kitabi. Semua itu mudhaf. Jadi bukan itu jawabannya. Ya, jadi tanya kenapa dia isma, kenapa tidak ismu, atau kenapa tidak ismi? Kedudukan dalam kalimat. Maf'ul bi dari ya. Doa ahsan. Iya betul. Naam ya umma ahsan anti ahsan. Betul. Iya, jawabannya betul. Jadi da itu kan, perhatikan, itu fi'il, kata kerja dalam bentuk perintah. Nah, kata da ini membutuhkan objek, yaitu maf'ul bih. Oleh karena itu, maka dibaca isma, itu yang maf'ul di situ. Apa arti da? Letakkan di kalimat wada'a. Letakkan, coba baca, diterjemahkan, letakkan fil faraghi, fil faraghi, di tempat yang kosong. Fi ma ya'ti, pada kalimat, ma itu maksud kalimat. Ya, pada kalimat berikut ini apa yang diletakkan? Isma, maka dibaca isma, kan? Isma isyaratin, isim isyarah. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa dibaca munasiban? Maf'ul bi kedua, Ustaz. Maf'ul bi kedua. Fi'il da itu membutuhkan dua objek? Enggak sih. Enggak, kan? Enggak, Ustaz. Iya. Berarti jawabannya salah. Khata. Iya. Baik. Ya, kita tangguhkan saja. Iya, nanti mungkin ada di antara para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja yang bisa memberikan jawaban. Ya, baik. Tapi paham instruksinya, kan? Insyaallah paham. Iya. Jadi diminta ada isim di tempat yang kosong, apa, isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk, ya. Untuk yang apa? Jauh. Yang jauh. Yang jauh. Iya. Oh, yang sesuai untuk yang jauh. Baik, coba rakam wahid, nama pertama. Wahid, hadza baiti, wa dzalika baitu akhi. Hadza baiti, wa dzalika baitu akhi. Sahih. Apa artinya? Terjemahnya? Ini rumahku dan itu rumah saudara laki-lakiku. Nah, betul. Iya. Baik, tsanian. Hadzani akhawaya. Hadzani akhawaya. Wa zanika jamilaya. Wa zanika jamilaya. Sahih. Wa zanika. Kenapa pakai wa zanika? Karena jamila ini Musanna. Sahih. Marfu. Ma'al atrafihi zamilaya. Ma'al atrafihi apa, Ustadz? Muqadar. Iya. Kalau musanna, tanda rafaknya apa? Alif. Alif, kan. Makanya jangan cepat melupakan musanna. Iya. Jadi marfu ala matrafi alif. Kan ada alif di situ. Sebelum ya itu ada alif. Oh iya. Itu alif alamatul i'rab bagi isim musanna. Mana nunnya? Kan asal jamilani. Mana nunnya? Nunnya dibuang, ya. Dibuang. Kenapa dibuang? Li anahu ada ya mutakallim. Nah, idhafah. Enggak mesti ya yang iya, enggak mesti idhafah pada ya. Karena ada idhafah, karena terjadi penggabungan kata, maka nunnya dibuang, ya. Apakah mudhaf kepada ya mutakallim atau mudhaf kepada isim lainnya, tetap nunnya dibuang. Ya, demikian juga hadzani akhawaya. Akhawaya asru akhawani. Ya kan? Nunnya dibuang kena mudhaf kepada ya. Nah, sahih, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ma Ahsan, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ma Ahsan di 0218236543. Masih di latihan yang sama di halaman 82, latihan yang ke-13. Baik, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Salam. Ahlan. Tafadhal ya Umu Abdillah, iqra'i, baca apa soal instruksinya dulu. Dok. Ya. Dari awal, Ustaz. Enggak, instruksinya aja, instruksi. Nanti ulang baru masuk kepada rakam saris nomor 3. Baca Dok, instruksi dulu. Iya. Iya. Dok fil farawi ima yati isma isyaratin munasiban lil ta'id. Nah, pertanyaannya adalah munasiban. Kenapa dia mansub di situ? Na'at. Kenapa enggak munasibun? Hah? Na'at isma. Na'at dari isma. Isma. Oh gitu. Kenapa enggak pakai alif lam al munasiba? Bukankah isma ini mudhaf? Dia ma'rifah. Kan salah satu tanda ma'rifah adalah idhafah. Iya, mudhaf kepada isim kan? Isim. Apakah isma ini ma'rifah? Bukan. Kok lari kok jauh amat ini? Maksud saya adalah kenapa tidak pakai alif lam al-munasibah? Kenapa ditanwinkan munasiban tidak ada alif lam? Apakah isma ini nakira atau ma'rifah? Isma ini nakira. Nakira. Dari mana tahu nakira? Bukan tidak ada alif lam. Hah? Tidak pakai alif lam. Apa yang tidak ada alif lamnya? Isma. Bukankah dia mudhaf kepada isim? Salah satu tanda ma'rifah idhafah kan? Idhafah aja, Mas. Iya, idhafah isim itu akan menjadi ma'rifah kalau idhafah. Bukankah begitu? Contoh, kitabun, ma'rifatun nakira kitabun? Nakira. Kalau kita katakan kitabu Zaidin? Ma'rifah. Kitabu jadi ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ada Zaidin idhafah kan? Idhafah, iya. Karena idhafah. Nah, kalau di sini isma isyaratin, bukankah idhafah itu? Idhafah, iya. Idhafah. Ma'rifah, isma ma'rifah. Isma ma'rifah. Kalau ma'rifah berarti na'atnya mesti ma'rifah kan? Iya. Munasiban ini ma'rifah atau nakira? Ma'rifah, Mak. Ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Apakah ada alif lam? Taib, nanti kita akan tanyakan kepada peserta lain. Taib, kita masuk langsung ke rakam salis nomor 3. Rakam salis. Iya. Tani bintaya. Zanika binta ukti. Apa? Wa? Wazanika binta ukti. Wazanika. Wazanika binta ukti. Kenapa pakai wadhanika? Watanika binta ukti. Watanika. Kenapa pakai watanika? Mu'anas. Apa yang mu'anas? Binta. Iya. Binta yang diisyarat itu mu'anas. Binta. Sekaligus dia binta sebagai khabar ya. Mu'anas. Betul. Mu'anas. Makanya isim isyaratnya mesti mu'anas. Itu mu'anas. Watanika. Iya. Coba terjemahan. Ini dua putriku. Dan itu dua putri saudara perempuanku. Sahih. Naam. Rabian. Iftah zainil tataini. La taftah zainika tataini. Nah, cuma diisi. Apa apa perintahnya? Jawab sesuai dengan perintah, cuma diminta untuk mengisi isim isyarat, tidak lain itu. Nah, kita jangan tambah. Zaini, tata ini, la taftah zainika. Ah, begitu, betul, sahih. Iftah zainil babain, la taftah zainika. Iya. Terjemiha? Bukalah kedua pintu ini, dan janganlah kamu buka yang itu, kedua yang itu. Iya, yang itu. Ya. Itu mana maksudnya? Itu pintu ya, dua pintu itu. Baik, pertanyaannya, kenapa tidak pakai alif? Karena maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ul bih dari? Iftah. Iftah, la taftah. La taftah, maf'ul pada yang saya tanya, zainika ya, zainika. Nah, kenapa enggak pakai zainika, pakai alif, di sini pakai iya. Maf'ul tadi, la taftah, sahih, sahih. Baik, al-an khamisan, nomor lima. Khamisan, ya balatu, digosil, tainil, saya rota ini, la taghsil, tainika. Naam, la taghsil, tainika. Betul, iya. Kenapa pakai tainika? Kenapa enggak zainika? Maf'ulun bih, Ustaz. Enggak, yang ditanya adalah kenapa tidak zainika? Kenapa karena mu'anas dari sayyaratain. Sahih, isyarat itu kembali kepada as-sayyaratain. Iya. Sahih, sahih. Iya, coba terjemahkan, terjemihan. Baik, anak. Cucilah kedua mobil ini, dan janganlah kamu cuci yang itu. Iya, betul yang itu. Tai ahsan, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair ya Mu'abdillah. Barakallah. Masya Allah. Mumtaz, cukup menguasai. Ya, cuma tadi ini yang belum terjawab. Ya, kita minta ini kepada para pendengar dan para penulis TV Raja. Baik, kita berikan satu kesempatan di belakang Mu'abdillah untuk melengkapkan atau menyempurnakan jawaban di latihan yang ke-13 yang belum sempat terjawab dengan baik di 021-823-6543. Silahkan. Dan mungkin diulangi kembali Ahsan, sudah? Dari iya, soal yang boleh, tadi boleh diulang dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk satu orang. Kemudian nanti kita lanjutkan pada latihan ke-14. Ayo, silahkan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fikri. Tanya Ummu Fikri. Nah, Qurai, coba baca kembali instruksinya nomor 13, rakam 13. Afwan Ustaz. Iya. Ana baru qad hajartu min Bali ila al-an fi Jakarta. Masya Allah. Ma indi kitabun walakin ana uridu an at-tabi'a. Ana uridu an ajaba munasibat ujib lakul ujib uri la ujib taiba anti tushahini tilfaz al an ma indi tilfaz al an ana asma'u taib tasma'in mizya ahsan taib la bas barakallahu fik taib munasibah ana aqra wa fil faraghi fi ma yatisma isharatin munasiban lil ba'id. Naam, paham di soal, ha? Paham pertanyaan tadi? A'id ya Ustaz. A'id. Ba'fil faraghi fima ya'tisma isyaratin munasiban lil ba'id. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu kata munasiban. Munasiban. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak makil iflam al-munasib? Nah, bukankah dia na'at daripada isma isyaratin? Na'at daripada isma, bukan na'at daripada isyarah. Isyarah itu mu'annas. Ada makadar Allah. Tapi sambungannya, teleponnya terputus. Semua Fikri mungkin bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Dan jazakallah khair atas teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali bagi Mu Fikri atau yang lainnya. Di 021-823-6543 masih terkait dengan instruksi ya, dan bagaimana kaidah dari kata munasiban. Silakan. Halo. Iya, halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Abdul Wahid. Ahlan bik ya Ustaz. Masya Allah. Kewa haluk ya Abdul Wahid. Alhamdulillah. Ana bikhair Ustaz. Kewa halukum Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Antum pintar mencet telepon ya. Andaka khibrah tawilah. Taib. Ikhra. Ikhra. لا تقول اقرأ إذا قلت اقرأ إذا أنا أقرأ طيب أقرأ perintahnya saya. Nah, perintahnya. Zulfil faragi fi ma yati isman isyaratin. Isman atau isma? Ini lagi nih. Isma apa? Isma. Isma isyaratin munasiban lil ba'id. Nah, apa pertanyaan tadi yang belum terjawab? Munasiban ya. Nah, munasiban itu tidak ada alif lam. Nah. Katanya ini na'at pada isma. Nah. Bukankah isma itu ma'rifah mudhaf kepada isyarah? Seharusnya na'at harus mengikuti man'ud. Isma itu nakirah, soalnya dia idhofah dengan isyarah itu adalah nakirah. Ahsan, na'am. Dari mana tahu nakirah isyarah ini? Tidak ada alif lam. Ahsan, tidak ada alif lam, sahih. Naam. Hadza huwa al-jawab as-sahih. Jadi tidak setiap idhofah itu lantas isimnya menjadi ma'rifah. Kapan isim itu menjadi ma'rifah? Kalau dia mudhaf kepada isim ma'rifah. Di antara isim ma'rifah adalah isim alam. Ya kan? Kalau idhofah pada isim alam menjadi ma'rifah walaupun tidak ada alif lam. Karena isim alam itu ma'rifah. Apa itu isim alam? Nama orang, nama tempat, nama negara, itu isim alam. Makanya kitabu Zaidin, kitab itu ma'rifah. Karena idhafah pada Zaid, Zaid itu isim alam. Kitabu Ar-Rajuli, kitab itu menjadi ma'rifah. Idhafah pada Ar-Rajul, Rajul itu ma'rifah. Tanda ma'rifah alif dan lam. Tapi kalau idhafah pada nakirah, kitabu Rajulin, Rajulin, rajulnya tanpa alif lam, berarti kata kitabnya masih dalam bentuk nakira. Jadi nakira, Zaid nakira, nakira. Jadi nakira tambah nakira, tetap nakira hasilnya. Tapi kalau nakira Zaid ma'rifah, alhasil ma'rifah. Jadi nakira tambah nakira, arti dia gabung kepada ma'rifah, menjadi ma'rifah. Jadi sahih, makanya di sini kata na'atnya munasiban dalam bentuk nakira, tidak ada alif lam. Karena man'utnya nakira yaitu isma. Ahsan, barakallahu fik. Taib, lanjutkan. Awal. Naam. Hada baiti. Baitan baiti. Wa hatani. Baitu ukhti. Baitu akhi. Berarti tadi tidak mengikuti jawaban tadi ya? Telat. Apa ada telat? Oh telat. Nah, bagus. Arti kata tidak mendengar jawaban yang pertama ya. Antum perhatikan bagus-bagus. Perhatikan baik. Iya. Kalau enggak jelas pakai nazara kacamata ya. Oh iya. Baik, tafadhal ya Abdul Wahid. Hadza baiti. Hadza baiti. Wa? Wa. Isim isyarah. Nah, isim isyarah yang sesuai. Kalau kita ingin masukin isim isyarah, lihat yang ditunjuk, yang diisyaratkan itu. Bait sa? Nah, bait itu apakah mufrad muzakkar, mufrad muannas, musanna dan sebagainya? Baitu akhi itu berarti mufrad saja. Mufrad. Antum menjawab atau bertanya? Menjawab. Baik. Baik itu sahih mufrad. Mufrad muzakkar atau mufrad muannas? Muannas. Muannas. Apa tanda ta'nisnya kalau bait itu muannas? Muzakkar. Muzakkar. Iya. Jadi bait itu muzakkar karena tidak ada tanda ta'nis. Karena al-ism asruhu tazkir. Jadi muzakkar. Hadza baiti wa hadza baitu ahiyin. Ingat petunjuknya apa? Lil ba'id. Isma isyaratin munasiban lil ba'id. Ingat betul, ingat instruksinya. Oh, nama. Berarti hadza baiti wa dzalika baitu akhi. Naam sahih, wa dzalika baitu akhi. Padahal mudah ya. Sebetulnya mudah ya. Belum connect. Belum connect ya. Tapi alhamdulillah sudah connect ini. Alhamdulillah pelan-pelan guys. Sudah connect ya? Sudah. Iya, tapi mohon jangan di-delete jawabannya ya. Harus antum simpan di file. Tapi thanian. Thanian. Hadzani akhwaya. Akhwaya. Naam. Zamilani. Lihat betul-betul zamila. Zamila itu berarti muzakkar ya. Wa hadzani berarti wa hadzani zamilani. Zamila ya. Lagi-lagi sejarah terulang kembali. Yang perintahkan isyarah bait kan? Kenapa hadzani? Assalamualaikum. Baik, ya. Untuk jauhkan petunjuknya. Oh, iya, jangan lupa itu permintaannya. Hadzani akhwaya. Iya. Wa dzalika zamilaya. Wa dzalika. Wa dzanika. Afan. Ha? Wa dzanika zamilaya. Kenapa wa dzanika? Soalnya musanna. Mana musanna? Berdua maksudnya. Zamilaya. Iya, musanna itu dua ya. Iya, nah. Zamilaya musanna. Nah. Iya. Betul yakin musanna itu? Yakin, Ustaz. Iya. Apa tanda musanna itu? Tanda musannanya alif ya. Ada alif ya. Nah. Sebagai tanda rafa. Taib, sahih. Salisan? Ya, harus antum borong sampai nomor 5 itu. Nah. Kena ini pengulangan lagi. Iya. Jadi sudah dijawab nih. Iya. Hatani. Iya. Bintaya. Bintaya. Bintaya. Til hatani bintaya. Hatani. Hatani. Tilka saja ya. Kalau tilka untuk mufrad. Mufrad. Tanika saja. Ah, sahih, wa tanika. Tanika binta ukhti. Nah, wa tanika ada waw tu ya. Wawnya ada. Wa tanika binta ukhti. Baik, muntaz. Baik, rabian. Rabian. Istah zainil babaini. La tahtah zainika. Zainika, sahih. Nah, kenapa pakai iya? Kenapa enggak pakai alif tadi? Saya ini kan maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Khamisan? Khamisan. Ya waladu. Igsil hataini sayyarataini. La taksil tainika. Tainika. Ahsan, barakallahu fika ya. Barakallahu barakallahu. Afwan tadi belum connect. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya khuna Abdul Wahid, barakallah fiik. Harus connect dulu saja. Iya betul. Baik, sudah sempurna dan sudah terjawab semua pertanyaan, baik dari instruksinya dan juga 5 pertanyaan dari latihan yang ke-13. Dan alhamdulillah sudah diulangi kembali. Semoga ini semakin memantapkan jawaban dan mengingatkan kita dari pembahasan isyarah. Jadi kesimpulannya, untuk musanna isim isyarah yang baik khususnya untuk musanna adalah dzanika. Dan itu harus diperhatikan, yang ditunjuk itu apakah musanna muzakkar atau musanna muannas. Itu pertama. Kalau musanna muzakkar berarti pasangannya adalah dzanika. Kalau musanna muannas berarti tanika. Baik, hadza awalan. Wa tsanian, apa kedudukan isim isyarah di situ? Apakah dia sebagai mubtada? Apakah sebagai fa'il? Dan kata lain, apakah isim isyarah menempati di situ tempat rafa? Apakah dia sebagai tempat nasab atau dia tempat jar? Ini harus jeli sekali. Nah, kalau dia menempati tempat rafa, berarti harus pakai alif. Dzanika, watanika. Kalau dia menempati tempat nasab seperti menjadi maf'ul bi objek, karena ada fi'il dan fa'il, dan fi'ilnya butuh objek, seperti la taftah, jangan kau buka, berarti ada yang diperintahkan untuk tidak dibuka, sesuatu enggak dibuka. Yang di situ ada isim isyarah, berarti isim isyarahnya harus pakai ya, zainika atau tainika kalau dia mu'annas. Demikian juga kalau dia menempati tempat jar, nah, seperti apakah dia sebagai mudhaf ilaih atau ada huruf jar yang masuk sebelumnya, maka pakailah juga yang pakai ya, zainika atau tainika. Jadi harus diperhatikan betul dari segala sisi. Jadi hanya, jangan hanya terfokus kepada isim yang diisyaratkan tentang mudzakkar mu'annasnya, tapi harus diperhatikan juga isim isyarat itu menempati tempat apa. Ya, ini yang sangat penting sekali. Baik, kita lanjutkan kepada tamrin ar-rabi, latihan yang tamrin rabi asyar, latihan yang ke-14. Nah, ini latihan ke-14 ini perintahnya adalah perintah untuk mendatangkan fi'il, apa fi'il mudhari. Nah, untuk mengetahui ini harus kembali kepada kamus, terutama dia fi'il thulathi. Fi'il thulathi, fi'il thulathi mujarrad, yaitu fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Untuk mengetahui kata mudhari'nya adalah kembali kepada kamus. Nah, tapi kalau dia fi'il yang lebih dari tiga huruf atau fi'il thulathi mazid, biasanya tidak disebutkan di dalam kamus. Kenapa? Karena dia punya pola yang sudah baku. Pola yang sudah baku, maka disinilah perlu kita mempelajari ilmu sarfi, ilmu saraf, ilmu tasrif. Nah, kenapa? Karena fi'il mudhari yang sulasi mazid itu berbeda satu sama lainnya. Ya. Karena polanya beda. Ada yang polanya timbangan af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, dan seterusnya. Nah, tapi kalau menguasai ilmu saraf, insyaAllah tidak begitu sulit lagi, karena sudah mengetahui pola. Akan mudah untuk mengetahui fi'il mudhari. Nah, mungkin sedikit, karena ilmu ini sudah lama dulu, pernah saya singgung, rata-rata di kamus atau kamus, baik itu kamus yang dikarang oleh orang kita sendiri, yaitu kamus in Arab Indonesia terjemahan, terlebih lagi kamus Arab, ya, artinya kata Arab, Arabia, makna juga keterangan juga Arab, ya, Arab, Arab, ya, kata majam Arabi, seperti mu'jamul wasit dan mu'jam-mu'jam lainnya yang berbahasa Arab. Rata-rata kamus itu tidak menyebutkan fi'il mudhari'nya. Tidak menyebutkan fi'il mudhari', hanya diberikan isyarat ain fi'il mudhari'. Ain fi'il mudhari'. Nah, seperti contoh, kalau kita mencari kata ghasala di kamus, kata ghasala ya, carilah di bagian huruf ghain. Setelah huruf ghain, cari huruf sin selanjutnya, nanti akan ketemu kata ghasala. Ini fi'il madhi. Semua kamus disebutkan di awal adalah fi'il madhi. Sementara fi'il mudhari'nya tidak disebutkan, hanya dikasih tanda isyarat. Garis, terkadang ada huruf harakat di bawah, terkadang ada yang di atas fathah, atau ada yang dhammah. Ini maksudnya adalah, kalau dia ain fi'il bawah, harakatnya di bawah, seperti ghasala, harakatnya akan ketemu harakatnya di bawah, berarti ain fi'il pada fi'il mudhari adalah baris kasrah. Mana ain fi'il? Ain fi'il adalah huruf yang kedua. Ini huruf pertama dikatakan fa fi'il. Fa fi'il. Ini katakan fa. Ini ain. Ini lam. Lam fi'il. Lam, ini ain fi'il. Itu istilah. Fa fi'il. Kenapa istilah dipakai? Karena punya wazan, timbangan, atau acuan. Acuannya adalah fa'ala. Nah, huruf pertama dikatakan fa, huruf pertama fa, berarti huruf yang di awal katakan fa fi'il. Huruf yang kedua ini, acuannya ain, berarti huruf kedua adalah ain fi'il. Ini lam, lam fi'il. Nah, ini menunjukkan bahwa ain fi'ilnya, mana ain fi'il? Ada ini ain fi'il. Ain fi'il berarti baris kasrah. Berarti apa? Ghasala yaghsilu. Kalau ditulis yaghsilu. Nah, yaghsilu. Tidak mungkin bacaannya yaghsulu atau yaghsalu. Nah, ini inilah yang ada dalam kamus isyarat. Kita mencari kata kataba dalam kamus. Apa makna kata mudhari'nya kataba? Nanti akan ada setelah kataba isyarat garis kemudian di atasnya dhamma. Huruf dhamma berarti ain fi'ilnya, ain fi'il ada ta adalah berharakat dhamma. Jadi apa? Kataba yaktubu. Yaktubu. Tidak mungkin dibaca yaktibu atau yaktabu. Nah, yaktubu. Nah, kemudian kita mencari kata sa'ala, mudhari'nya apa? Sa'ala, apa mudhari'nya? Arti bertanya atau meminta. Nanti akan kita temu harakatnya fathah, berarti ain fi'ilnya fathah. Mana ain fi'il? Ain fi'ilnya hamzah, berarti yas alu. Nah, ini ain fi'il. Yas alu, harakatnya tidak mungkin dibaca yas ilu atau yas ulu. Nah, ini yang sudah baku. Jadi untuk mengetahui fi'il mudhari' kita harus merujuk kepada kamus. Cuma sebagian kamus tidak ditulis kata kerja mudhari'nya seperti ini, mudhari' yang sedang berlangsung yang seperti ini. Hanya sedikit kamus seperti kamus Mahmud Yunus, ya. Kamus Mahmud Yunus itu bagus untuk pemula. Nah, itu disebutkan, ditulis oleh beliau rahimahullahu taala, Mahmud Yunus, ditulis. Jadi tidak begini, enggak ada terdapat isyarat seperti ini dalam kamus beliau. Langsung ditulisnya apa? Gini. Nah. Ditulis oleh beliau, pengarang tersebut begini yang langsung tulisnya. Ghasala yaghsilu, kataba yaktubu, sa'ala yas'alu. Makanya kalau untuk pemula, kamus beliau itu sangat bagus untuk dimiliki. Ya. Baik, Fadhil Syekh Ihsan. Penjelasan dan penjelasan dari pembahasan fi'il mudhari', dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di latihan selanjutnya di halaman 83, ya, di halaman 83 pelajaran ke-9. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan di 0218236543. Silakan dibaca instruksi dan kemudian menjawab sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa, di mana? Baik, masya Allah, terputus sambungan teleponnya, akhi. Anda bisa menghubungi kembali, silakan di 0218236543. Masuk ke latihan yang ke-14, di halaman 83. Di ayat yang ketiga, silakan. Baik, halo. Silakan di 0218236543. Kami terima kembali, baik ikhwan ataupun akhwat. Ya, halo. Baik, sudah masuk. Baik, sambil menunggu kami akan jelaskan kembali atau untuk alhamdulillah. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Umu? Umu Abdurrahman. Baik, Umu Abdurrahman. Di Sumatera ya? Iya. Baik, tafadhali ya Umu Abdurrahman. Umu Abdurrahman ya. Baik, nah, rakam Rabi Asyar. Rakam Rabi Asyar. Hati mudari. Syakili, syakili. Mudari al-ad. Iya, tolong baris keharakatkan syakili. Semuanya diharakan, tidak ada yang disukunkan ya. Hati mudari al-af'al. Af'alil atiyati. Taib, hati mudari'ah. Sahih, mudari itu maf'uli pada hati. Al-af'ali kasrah kenapa? Mudaf ilih. Nah, al-atiyati. Nah, ada pada? Al-af'al. Ya. Ya. Terjemih ha? Mana hati? Datangkan. Ya, datangkan. Ya. Mudhari dari fi'il berikut ini. Iya, datangkan fi'il mudhari dari fi'il berikut ini. Iya. Yang sahaba yashabu. Sahaba yashabu sahih. Jadi sahaba yashabu sahih. Bimakna jarra yajur, menarik. Ya. Oh, iya. Jadi kalau untuk tahu makna bisa buka kamus ya. Jadi kalau ada kalimat yang sulit, buka kamus. Ya. Sahaba yashabu. Ya. Taib. Yang kedua. Nah, di sini tidak terdapat dalam kamus. Karena dia bukan thulathi mujarrad, tapi dia thulathi mazid. Yang polanya sudah baku. Timbangan fa'ala. Ghammada. Nah. Nah, sudah pernah belajar tasrif? Belajar sendiri. Iya, berarti kan walaupun belajar sendiri, berarti sudah pernah belajar ya. Iya. Kalau timbangan fa'ala, mudhari'nya apa? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Sahih, sahih. Fa'ala yufa'ilu. Dan itu baku, tidak akan pernah berubah. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu, ain fi'ilnya kasrah. Bertasydid. Nah, tinggal semua fiil yang timbangan fa'ala maka mudhari'nya tidak akan berubah. Yufa'ilu bentuknya sama. Jadi ghammada yughammidu. Betul. Ghammada yughammidu. Apa arti ghammada yughammidu? Enggak tahu. Memejamkan ya. Ghammada 'ainai. Dia menjamkan kedua matanya. Nah. Ya. Terus? Nah. Kafa yakfi. Taib, sahih. Kafa yakfi. Ya, ini fi'il thulatsi juga. Ain fi'ilnya kasrah. Kafa yakfi. Taib, mana kafa yakfi? Cukup. Ya. Kafa yakfi cukup. Sahih. Terus? Doa yada'u. Ini bukan wada'a ya? Doa. Perhatikan ini bukan wada'a. Kalau wada'a ya da'u. Ini doa. Ini fi'il apa ini? Kalau doa. Namanya apa ini? Fi'il doa yang fi'il, huruf ilatnya di tengah-tengah pada ain fi'il. Di tengah-tengah. Lupa. Ajwaf. Ajwaf. Ya. Ya. Kalau kafa ain fi'il lam fi'ilnya huruf ilat. Fi'il apa namanya? Naqis. Naqis, iya. Naqis itu kurang. Jadi seolah huruf ini kurang. Kerana di huruf ilatnya di akhir. Jadi do'a, kembali pada do'a itu fi'il ajwaf. Ajwaf itu rongga. Berarti seolah fi'il itu berongga. Kerana huruf mu'tal. Tapi do'a, mudhari'nya apa? Yadhi'u. Iya. Do'a, yadhi'u. Aslu do'a, yadhi'u. Jadi dha'a yadhi'u. Jadi dha'a yadhi'u. Iya, yadhi'u pakai iya. Iya. Nah, yadhi'u. Apa itu dha'a yadhi'u? Hilang. Hilang. Iya, hilang. Sahih. Masyaallah, ahsan. Barakallahu fik. Wa fikana laqad hasa. Jazak. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan 4 pertanyaan sudah dijawab. Untuk selanjutnya sebelum kita melangkah ke latihan ke-15, kita akan lihat sejenak sudah. Ya. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut di latihan yang ke-15, di pelajaran yang ke-9. Barakallahu fikum. Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga. Dan alhamdulillah kita akan lanjutkan dari latihan yang berikutnya, di latihan yang ke-15. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan bisa membuka di halaman 83. Fadhil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'an, ikhwani wa akhwati fillah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu latihan yang ke-15. Tamrin khamis asyar, latihan yang ke-15. Ini terkait dengan jama'. Permintaannya adalah jamak, yaitu plural. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa jamak itu ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Jamak mudzakkar salim, jamak itu plural, mudzakkar laki-laki, salim yaitu beraturan. Jadi ada jamak isim beraturan, jadi jamak beraturan untuk laki-laki. Ada jamak muannats salim, jadi jamak yang beraturan untuk perempuan, muannats. Ada jamak yang tidak beraturan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jamak yang tidak beraturan dikatakan jamak taksir. Nah, untuk 2 jamak yang pertama, jamak muzakkar salim maupun jamak muannats salim, yang kata lain jamak yang beraturan, itu memiliki pola yang sudah baku, sudah tertentu, sudah baku, dan itu tidak akan berubah. Oleh karena itu, kedua jamak ini jarang sekali disebutkan dalam kamus. Seperti muslim, jamaknya muslimuna, jadi tambah waw tambah nun, atau tambah ya tambah nun, muslimina, nunnya fathah. Kalau untuk jamak muannas, muslimatun, jamaknya muslimatun, tambah alif tambah ta, sebelumnya ta marbutahnya dibuang, jadi muslimatun, ta marbutah dibuang, baru tambah alif tambah ta maftuha, ta yang terbuka. Ya. Itu bukan ta marbutah, ta yang bulat. Nah, ini jamak muannats salim. Mu'min, mu'minuna, mu'minina. Mu'minatun, mu'minatun, mu'minatin. Nah, talibatun, talibatun. Muwazzafatun, muwazzafatun. Mudarrisatun, mudarrisat. Ini jamak muannats salim. Polanya tidak akan berubah. Tambah alif, tambah ta. Oleh karena itu, jamak ini jarang disebutkan di dalam kamus. Nah, yang banyak disebutkan adalah jamak taksir. Kenapa? Karena polanya tidak satu pola. Polanya bermacam-macam. Karena jamak ini yang rata-rata adalah sama'i. Sama'i, begitulah didengar dari pemilik bahasa. Oleh karena itulah jamak ini disebutkan di dalam kamus, dalam mu'jam. Ya. Nah, seperti saya kasih contoh, kitabun itu jamaknya kutub. Kitabun jamaknya kutub. Kalau kalamun beda lagi jamaknya. Bukan kulum, tapi aklamun. Jadi bentuknya beda. Itu katakan jamak taksir. Yaitu jamak yang tidak beraturan. Ada kalanya tambahan di awal atau imbuhan di awal, atau ada kalanya imbuhan di akhir, ada kalanya di ada sisipan di tengah-tengah, penambahan huruf. Jadi qalam aqlam, qalam aqlam berarti ada dua tambahan huruf, imbuhan di awal hamzah a, kemudian sisipan di tengah-tengah alif aqlamun. Ya, tak bisa tulis. Ini perlu kita ulang juga. Ya, kadang-kadang ada yang para pendengar yang masih baru, ya, yang sudah lama, paling tidak untuk meraja'ah kembali. Aqlamun. Nah, jamaknya adalah qalamun, jamaknya aqlam. Ini bentuk jamak plural. Perhatikan huruf pertamanya qaf, huruf kedua lam, huruf ketiga mim. Di sini ada penambahan hamzah, kemudian alif di tengah-tengah sisipan. Huruf aslinya qaf, lam, mim. Jadi ini katakan jamak taksir yang sudah tidak beraturan lagi. Ya. Ada yang pengurangan huruf. Ini kitabun, kitab. Ya. Kemudian ketika jamaknya kutub. Jadi kitabun jamaknya kutub. Nah, mana pengurang? Alif sudah tidak ada lagi kita temukan di jamak. Kemudian harakat pun beda. Harakatnya juga beda. Maka dikatakan jamak taksir. Nah, jamak seperti ini itu terdapat dalam kamus. Jadi kalau untuk cari, kembalilah ke kamus. Ya. Baik, kita minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Roja untuk membaca instruksi selanjutnya serta menjawab. Nah, baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali di layanan interaktif kami di 0218236543 di latihan yang ke-15. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Sudah masuk? Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Ahlan, dengan siapa akhi di mana? Saya dari di Pekanbaru. Taib. Silakan. Mas Mukal Karim. Ismi Edi. Hah? Ismi Edi. Edi. Edi. Ya. Ahlan. Taib. Hal anta talib? Saya belum ada bentar. Talib, masih pelajar. Banyak orang bilang milik Nabi itu haram. Halo, Edit, kurang jelas suaranya. Milik Nabi itu haram, bukan orang ini. Taib, halo, assalamualaikum, mohon maaf. Kurang jelas suaranya, Pak Edi, taib. Tampaknya terputus. Yeah, yeah. Taib, silakan Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Dan mungkin baru bergabung, ya silakan dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab dan Anda bisa menjawab di halaman ke-83. Silakan di latihan yang ke-15 atau di belakang Edi. Silakan kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa umu di mana? Dengan Umu Ais di Salatiga. Baik, silakan. Ahlan, tafadhali ya Umu Ais. Naam, Ustaz. Hati jama'al asma'il atiyati. Terjemihnya awalan. Berikanlah jamak pada isim-isim berikut ini. Iya. Yeah. Nah. Arikatun. Arikatun, ya. Yeah. Jama'nya adalah ara'iku. Ara'ik, naam, sahih. Ara'ik. Jadi arikatun jamuha araik. Apa makna arika? Sofa. Sofa, betul. Jadi sofa, ya. Atau bangku yang didudukin seperti ini. Biasanya yang di apa? Kursi yang ada di tamu, ya. Ruangan tamu biasanya. Nah, itu katakan arika itu sofa. Ya. Baik, tuma. Selanjutnya. Mablahun. Nah, mablahun. Mablaghuna. Apa arti mablagh? Yang disampaikan. Bukan. Iya. Yeah. Mablagh ini arti miqdar, jumlah. Iya, umpamanya kan kita mau nanya berapa jumlah uang. Iya, jadi kam mablaghu. Mablagh. Iya. Jadi itu mablagh itu miqdar. Ya. Miqdar itu jumlah, ukuran. Jadi kita tanya berapa jumlah uang. Iya. Jadi kam mablaghu indak. Iya. Berapa jumlah uang ada padamu? Nanti mablagh juga bukan dia ini bukan ya, apa isim fa'il ya, ya atau wasfun. Nah, kalau isim fa'il, nah itu betul dia dijamakkan jamak muzakkar salim kalau dia menunjukkan muzakkar orang yang berakal seperti muslim muslimun orang Islam laki-laki, muwazzaf pegawai. Apabila laki-laki muwazzafun, ya. Ini mablagh ini bukan menunjukkan orang yang berakal. Jadi mablagh, jamaknya apa? Mabaligh. Jamaknya apa? Mabaligh. Iya. Iya. Naam. Taib selanjutnya. Ajirun, jamaknya ujara'u. Ujara'u, sahih. Ajirun, ujara'. Mana ajirun? Pelayan. Naam. Ajirun yaitu amil ya'khudh ujrah. Jadi apa pekerja yang mengambil upah. Nah, ajir. Ya. Jadi bukan pelayan ya. Iya, bukan semata-mata pelayan. Jadi ada orang yang dia sebagai pengambil upah. Ya. Kita minta dia mengerjakan sesuatu lalu kita kasih upah. Nah. Sebagaimana hadis u'tu ajirah ajrahu. Ya, berikan orang yang mengambil upah upahnya. Qabla an yariq, qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya kata Nabi Sallam. Artinya upahnya jangan dilambat-lambatkan. Ya. Nah itu kata ajir. Iya. Siwarun, nah. Jamaknya surun. Nah. Siwarun atau iya. Jamaknya surun atau asuratun. Surun, kalau sur itu pagar, ya. Sur pagar. Jadi siwar jamaknya apa? Aswiratun wa asawir. Ya. Jadi siwar jamaknya aswiratun wa asawir. Ya. Apa artinya? Gelang perhiasan. Gelang perhiasan, betul. Siwar jamaknya aswirah atau wa asawir. Kedua-duanya jamak taksir. Terus hisatun jamaknya. Naam. Hisatun. Hisatun. Baik, apa artinya? Bagian. Iya, bisa bimana nasib bagian, bisa juga yang sering digunakan kata hisah ini sering adalah ada bimakna jam. Nah, jam sini bukan jam 60 menit ya, satu jam 60 menit, tapi hisah itu jam pelajaran. Hissa ula, jam pertama, hissa thania, jam kedua, hissa thalitha, jam ketiga. Itu mana hissa. Nah, jadi hissa bisa maknanya apa? Nasib, bagian. Juga hissa adalah fatratu minaz zaman. Ya. Bagaimana saya katakan tadi, jam. Tapi jam itu bukan sa'ah, ini situn, mada, daqiqa, 60 menit. Tapi hissa adalah jam, atau umpamanya jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Ya. Jam seperti jam pelajaran, hisasud dirasiyah, jam pelajaran. Bisa jadi jam pelajaran itu satu pelajaran bisa cuma 40 menit atau 50 menit atau 30 menit. Ya. Itu mana hisah. Ahsan, taib, coba lanjutkan yang ke-16. Ini sebaliknya. Hati mufradal asma'il atiyati. Iya. Berikanlah bentuk mufrad pada isim-isim berikut ini. Bentuk mufrad isim-isim berikut ini. Taib, iya. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama minta jamak, sekarang minta mufradnya. Iya. Ini juga harus kembali ke kamus. Ya. Ya. Hunudun. Naam, hunudun. Mufraduha? Hindun. Ha? Hindun. Bukan hindun, hindiyun. Nah, oh, pakai ya tasdid ya. Hindiyun. Hindi mana hindiyun? Hindi, orang India. Ya, hindiyun. Orang India. Kalau al-Hind, al-Hind itu negara ya. Negara India, al-Hind. Kalau jadi hindiyun orang India, jamaknya hunud. Ya. Hunud. Ya, sama seperti yahudiyun, jamaknya yahud. Jadi yahudiyun, jamaknya yahud, orang-orang Yahudi. Baik. Sahih. Selanjutnya apa? Dualun. Dualun. Mufradnya daulatun. Nah, mufraduha daulatun. Sahih, mufraduha daulatun, jamaknya dual. Apa artinya? Negara Islam. Nah, negara-negara. Enggak ada kata Islam ya. Kalau Islam itu harus pakai Islamia. Dualun, oh, Islamia. Iya, iya, iya, iya. Baru negara Islam. Ini umum. Iya. Negara-negara. Iya. Taib. Baki wahid. Fawakihu. Nah. Fakihatun. Ya, sahih. Fakihatun. Sahih. Jamannya fawakih. Fawakihu. Apa artinya? Buah-buahan. Buah-buahan, sahih, masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Wafikum barakallah. Mau bertanya Ustaz? Iya. Mohon penjelasan bahwa apa harfu jazmin lam itu adalah harfu kolbin. Maksud dari harfu kolbin itu gimana Ustaz? Oh iya, iya. Sudah cukup. Yang kedua Ustaz ya, dua ya. Apakah kalau sebuah kata gitu di i'rab fi mahalli raf'in atau nasbin itu khusus untuk isim yang mabni Ustaz. Baik, itu saja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya jazakallahu khair pada Muaiz di Salatiga. Iya. Dua nama sudah dijawab dengan baik saja. Baik. Bakian menjawab soalan. Baik. Iya ya, tapi tolong diingatkan dua pertanyaan tadi ya. Iya, terlupa lagi. Tapi terakhir, nomor terakhir. Naam. 17. Ya, mudah-mudahan pekan depan kita masuk pada pelajaran baru. Iya. Baik, kita akan berikan kesempatan yang terakhir di latihan ke-17. Silakan dari latihan terakhir dan insyaallah akan dihabiskan pada malam ini. Ya, 0218236543 di belakang Muaiz. Sebelum kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga pertanyaan Muaiz di Salatiga. Taib, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Ah, halo, assalamualaikum. Taib, mohon maaf terputus. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Ikhwan ataupun akhwat, dan silakan menjawab di latihan terakhir di pelajaran ke-9 ini, latihan ke-17. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Ummu Hanif. Naam. Tafadhal ya Ummu Hanif. Apa anda baru gabung nomor berapa Ustaz? Oh. Akhir. Kenapa? Tadrib aja. Iya, baru bergabung. Naam Ustaz. Ya enggak apa-apa, penutup ini ya. Yang ke nomor terakhir. Halaman 83. Nah, baik. Baik. Iqra'i. Ini hanya suruh baca aja nih. Al-amru min ata ya'ti iti asluhu iti. I semua i, jadi nah. Jadi apa? I. I sarat i. Walakin alhamzatu asaniyatu ta'udu ba'dal wawi wal fa'i wa'ti fa'ti. Zalika li'anna alhamzatal ula fi hadhil halati tuhdafu fin nutqi. Lahid anna hamzatal amri anna hamzatal amri tuhdafu fil kitabati ayuban fi hadhil kalimati wa'ti fa'ti. Ata bi syai'in ata ulang ata bi syai'i أي أحضره. تقول ما أتيت اليوم بدفتر النحو. ما أتيت. Dengan أتيت. Kalau أتيت lain lagi nanti. Oh gitu. ما أتيت. تقول ما أتيت اليوم بدفتر النحو. وفي التنزيل في سورة البقرة. نعم. الرقم. آية. آيات. آية. مئتين وثمانية وخمسين. ثمانون وخمسين. نعم. ومئتان. مئتين. كان آية كان آية مضاف مئتين مضاف إليه. آية مئتين وثمانية وخمسين. ثمانون وخمسين ومئتين. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ذلك لنمرود. طيب ini qira'ah jayyidah, cuma ada koreksi sedikit, itu walakinnal hamzata tsaniyata. Jadi walakinna ya. Bukan walakin, Ustaz. Enggak, walakinna ada isim lakinna ada. Walakinnal hamzata tsaniyata ta'udu, karena itu jumlah ismiyah. Iya. Jadi ada isimnya dan ada khabarnya. Khabarnya betul ta'ud, iya. Ya. Dalam jumlah fi'liyah, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, coba terjemahkan. Terjemahkan. Al-amr fi'il amr, Ustaz. Oh iya, al-amru masuk fi'il amr. Al-amru adalah fi'il amr. Dari ata ya'ti. Maksud adalah dari kata. Dari kata ata ya'ti. Atau dari fi'il ata ya'ti. Oh, na'am. Fi'il amr dari kata ata ya'ti. Ata, bukan ata. Ata ya'ti. Jangan dipanjangkan hamzanya. Ata ya'ti. Anak ulang. Fi'il amr dari kata kerja ata ya'ti. Iti. Iya. Asluhu iti. Naam. Soro i. Naam, i. Berarti apa? Dibuang tuhzaful hamza. Atau tuqlabul hamza ya. Tuqlabul hamza ya. Ya, naam. Ketika amarnya di hamza ditukar dengan ya. Dibuang dengan ya. Nah, soro iti. Asluhu madza? I. Iti. Terus apa kata selanjutnya? Walakin al-hamzah tsaniyata ta'udu ba'da al-wawi wal-fa'i. Akan tetapi hamzah yang kedua kembali setelah waw dan fa. Artinya kalau ada huruf sebelumnya ada huruf waw atau huruf fa, maka hamzahnya ta'ud, hamzahnya kembali. Nah, oh seperti wa'ti gitu. Jadi wa'ti kan. Naam. Asalnya asalnya apa? Wa'iti kan gitu. Naam, wa'iti. Iya kan? Nah, tapi karena ada waw dan fa sebelumnya, maka hamzanya kembali, maka jadi wa'ti, fa'ti. Nah, inilah khusus untuk kata ata. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Yang lainnya. Ya. Ya, ata ya'ti. Ya. Dzalika amara ya'muru. Iya kan? Nah. Kan sama kan hamzah juga kan? Enggak bisa dikiaskan amarnya apa? Imur. Enggak. Nah. Oh, seperti pada wa'mur gitu tadi. Iya, wa'mur betul kan ada hamzah wa'mur, tapi kalau tanpa waw enggak dibaca imur. Umur. Nah, ini maka saya katakan tidak dikiaskan. Ini hanya khusus untuk ata ya'ti karena timbangan fa'ala yaf'ilu. Kalau amara ya'muru itu timbangan fa'ala yaf'ulu. Iya. Yeah. Tapi ketika ada huruf sama dia wa'mur, betul. Hamzanya itu hamzah asli. Jadi wa'mur, fa'mur, iya. Baik. Dzalika? Dzalika li'anna al-hamzah al-ula fi hadhihi al-halati tuhdhafu fi an-nutqi. Iya. Yang demikian itu karena hamzah yang pertama pada hal tersebut dibuang ketika finnutki ketika apa? Ketika dituturkan. Ketika dilafalkan. Iya, ketika dilafalkan hamzahnya, hamzah apa nih? Hamzah pertama, mana hamzah pertama? Alif. Nah. Hamzah wasal. Saya tulis dulu. Jadi asalnya i ti. Kan ini aslinya. Nah. I Ti. Ini hamzah pertama namanya hamzah wasal. Hamzah wasal ketika dibaca tidak di, ketika di apa? Ketika dibacanya wasal ada huruf sebelumnya, ini hamzahnya tidak di, dibaca. Dibaca. Makanya baca apa? Langsung wa-ti. Fa-ti. Bukan f- bukan apa? Bukan wa-i-ti, bukan fa-i-ti. Bukan wa-i-ti. Nah. Nah. Tapi fa-ti. Juga, bukan juga wa-i-ti. Ya. Nah. Tapi kalau dia tidak ada huruf sebelumnya, dibaca apa? I-ti. I-ti. Nah. I-til yawm ya Ahmad. I-til yawm ya Ahmad. Apa itu i-til yawm ya Ahmad? Datanglah kau hari ini, wahai Ahmad. Nah, itu perintah. Iti. Nah, mana ianya? Ianya dibuang. Kena ata, kan? Kena dia fi'il mu'tal akhir. Tanda mabninya adalah dibuang huruf ilat. Ya, huruf ilatnya dibuang. Itu diingat, itu sudah pernah kita bahas. Nah, ini khusus masa ata ya'ti. Ketika tidak ada huruf sebelumnya, maka hamzanya ini diganti dengan alif ya, jadi iti. Tapi ketika ada huruf sebelumnya waw, bagaimana? Atau fa wa ti. Hamzah wasalnya dibuang. Hamzah wasalnya di apa? Tidak dibaca. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Wa ti, fa ti. Itu maksudnya hamzah ula. Hamzah ulah ya hamzah. Hamzah wasal. Fi hadhihi al-halah tuhdhaf, dibuang fi nutqi, di dalam membacanya. Dalam melafalkan juga dibaca. Terus lahiz anna hamzat al-amri tuhdhaf fil kitabati aydan fi hadhihi al-kalimah. Waqti fa'ti. Fa'ti. Terus apa artinya? Lahir itu apa Ustaz? Perhatikan. Oh, perhatikan. Perhatikan. Perhatikan bahwa cermat. Hamzah amr. Lahir itu perhatikan apa? Dengan seksama. Dengan cermat. An Hamzah al-amri. Beda sama ta'amal Ustaz deh. Hah? Beda sama ta'amal. Kenapa? Ta'amal kan sering ada. Ta'amal ma yali. Iya, iya. Iya. Perhatikan sama. Lahir. Lahir. Anna Hamzah al-amri tuhdhafu fil kitabati aydan fi hadhihi al-kalimah. Perhatikan dengan seksama bahwa hamzah amr dibuang. Mana hamzah amr? Hamzah wasal. Naam. Dari alif hamzah pertama kan? Naam. Yang ditulis hanya alif. Naam, i-nya. I-nya. Iya. Apa katanya? Dibuang. Dibuang. Dalam penulisan juga. Ya, dalam penulisan juga. Jadi bukan hanya penuturan. Naam. Nah, ini ketika apa? Ini enggak dibaca ini. Dituturkan karena ada huruf sebelumnya. Enggak dituturkan dan juga ditulis pun tidak. Tidak. Waqti. Nah, jangan ditulis begini. Nah, ini salah, hadza khata. Jadi enggak ditulis juga. Waqti katanya. Terus iya. Ata itu waqti fa'ti. Baik. Ata. Nah, sekarang ata makna kalau tadi sudah ya. Nah, sekarang apa maknanya ata? Telah datang. Perhatikan kalau ata saja, ata ya'ti mana ja'a, yaji'u. Itu datang. Tapi kalau ata bi adis digandeng dengan kata bi, itu maknanya apa? Ahdara. Mana ahdara? Mendatangkan, didatang. Menghadirkan. Nah. Jadi ata bi syai. Ada bi syainya Ustaz. Iya, ata bi syai'i. Berarti ay ahdarahu. Naam. Ata bi syai'i ay ahdarahu. Iya. Ata bisyai, apa artinya ayat itu adalah tafsir, penafsirannya, penafsirannya adalah ahdarahu, mendatangkannya. Mendatangkannya. Jadi mendatangkan sesuatu. Ata bisyai, mendatangkan sesuatu. Menghadirkan sesuatu. Nah, masalah ata itu bil kitab. Mana ata itu bil kitab? Saya tidak bawa kitab. Gitu. Enggak, ata itu bil kitab. Saya dengan membawa kitab. Saya membawa kitab. Atau saya datangkan kitab. Nah. Baik, taqul. Taqul ma ataitu liyawma bidaftarin nahwi. Naam, ada ba kan? Kalau ma ataitu, saya tidak datang. Saya tidak datang. Tapi kalau ma ataitu bi, nah, apa artinya? Saya tidak tidak membawa buku nahwu hari ini. Kalau terjemahannya bisa terjemahannya apa sesuai dengan apa bahasa kita dan tidak menghilangkan maksud. Bisa arti membawa, bisa tidak mendatangkan. Saya tidak mendatangkan hari ini buku nahwu. Buku nahwu. Maksudnya apa? Saya tidak membawa hari ini buku nahwu. Ya, mungkin terjemahan bebasnya lebih tepat adalah lebih enak membawa. Ya, atabi bermakna hamala membawa. Ya. Terus, nah perhatikan dalam Al-Quran, wafid tanzil. Wafid tanzil, fi suratil Baqarah al ayah asaman. Ayat 258. Apa kata Allah? Qala Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nah, qala dzalika li Namrud. Qala dzalika li Namrud. Jadi Allah ini mengatakan hal itu kepada siapa? Namrud. Apa kata apa Ibrahim ya? Nah. Ibrahim mengatakan kepada Namrud. Apa kata Ibrahim? Qala Ibrahim, sungguhnya Allah telah menerbitkan matahari dari Allah mendatangkan matahari dari timur. Maksudnya apa? Menerbitkan. Jadi maka saya katakan terjemahannya bebas itu tadi. Iya, artinya terjemahannya sesuai dengan bahasa translate-nya. Yang penting tidak menyelewengkan maksud. Nah. Kan tidak mungkin mendatangkan ya. Iya, betul. Nah, artinya apa? Menerbitkan. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, nah, maka terbitkanlah ia dari barat. Dari barat, masya Allah. Perhatikan, fa'ti biha. Nah, fa'ti biha di sini tidak ada apa? Tidak ada alifnya, hamzah pertama. Fa'iti gitu tadi. Nah, ya sahaja fa'iti kan itu. Nah, kena ada huruf fa sebelumnya, maka alifnya dibuang, kemudian ianya tidak lagi disebutkan kembali kepada hamzahnya. Ya, fa'ti. Kemudian apa? Adabi fa'ti biha. Maknanya bukan datang tapi mendatangkan atau menerbitkan di sini maknanya. Dan itu selalu bergandengan dengan bi ustaz kan? Iya, kena ada ba, maka harus jeli. Iya. Perhatikan. Baik, ahsan tabarakallah fik. Barakallahu syukran jazakumullah khairan ya ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan hanif. Barakallahu fik. Alhamdulillah telah selesai dari latihan ke-17 dan telah dijawab dengan baik setelah penjelasan yang merupakan tambahan faedah dari latihan atau pelajaran ke-9 ini. Baik, kita akan jawab beberapa pertanyaan di penghujung kajian yang telah masuk dan diantara dari Ummu Ais yang tadi menyampaikan pertanyaan tentang lam jazm. Lam jazm, ya, harfun. Yang merupakan ada tu kalbin, nafin, wajazmin. Kalbin, wajazmin. Dan makna sudah, ya, pernah dibahas ini dan disampaikan. Kalbin itu apa? Membalik. Nah. Ya. Seperti kenapa hati ini katakan kal? Karena dia apa? Bolak balik. Nah. Sekarang kita ingin gini, nanti berapa menit atau besok sudah berubah lagi. Nah, katakan kal. Nah, terkait dengan lam, lam itu harfu jazmin wa kalbin, itu sering kita jumpai dalam kitab apa nahu. Terutama tasrif apa i'rab. Nah, kenapa kan lam itu katakan jazam? Karena dia menjazamkan fi'il yang tadinya marfu menjadi majzum. Tanda jazamnya apa? Sukun. Contoh dalam Al-Quran, lam yalid. Asalnya apa? Yalidu. Itu yalidu. Tapi karena ada lam, maka sukun. Nah. Ini namanya jazam. Lam yalid. Lam yakul. Lam yashrab. Nah, lam yashrab. Lam yakul. Nah, ini kan jazam. Kemudian wa qalbin. Kenapa qalbin? Lam ini menafikan masa lampau. Masa lampau. Yang tadinya fi'il mudhari ini adalah masa sekarang. Kan fi'il mudhari itu waktunya kapan? Hal. Sekarang. Nah, yakul. Arti yakul sedang makan. Kapan sekarang sedang makan? Lalu masuk lam, maka dia membalik waktu. Yang waktu hal kepada waktu madhi. Madhi lampau. Ya, menafikan masa lampau. Kerana lam ini menafikan masa lampau. Maka dikatakan harfu qalbin. Jazmin wa qalbin. Dia membalikkan waktu dari sekarang menjadi lampau. Maka apa maknanya? Lam yakul tidak makan. Kapan tidak makan? Bukan sekarang. Hah? Tidak bukan sekarang. Sebelum sekarang. Nah. Makanya sahih anna kul madha lam yakul amsi. Hada sahih. Kita tambah kata amsi, hada sahih. Kenapa sahih? Kerana lam ini menafikan masa lampau. Apa tilam ya'kul amsi? Dia tidak makan kemarin. Dia tidak makan kemarin. Bukan belum ya. Kalau belum, lamma. Itu lamma, belum. Atau lam, lalu kata ba'du. Lam ya'kul ba'du. Kalau lam ya'kul ba'du, kemudian ada kata ba'du setelahnya. Ba'du. Arti belum. Ba'du ay ba'da hadza. Itu berarti sebelum. Jadi kembali itu, ini kata harfu jazmin wa qalbin. Kenapa di qalbin? Karena dia membalik waktu sekarang kepada waktu lampau. Karena dia menafikan masa lampau. Jadi tidak makan. Baik, kemudian yang kedua adalah mahal. Betul bahwa i'rab mahal itu adalah isim mabni. Isim mabni i'rabnya mahal. Ya. Tapi apakah isim mabni saja? Tidak. Tidak. Kalau dia jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah juga, i'rabnya mahal kalau dia menempati posisi umpama dia sebagai khabar mubtada. Khabar mubtada-nya dalam bentuk jumlah. Maka i'rab juga mahal. Bentuknya mahal. Ya, apa contohnya? Al-waladu, ya. Al-waladu, anak itu. Kenapa? Anak itu yal'ab. Yal'abu. Mana ini mubtada? Mana khabarnya? Khabarnya dalam bentuk jumlah. Bentuk jumlah. Bentuk jumlah ini khabar. Apa hukum khabar? Khabarnya marfu. Maka dia mahalla mahallur rafa. Maka i'rab bagaimana? Al-waladu mubtada marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu cara menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Yal'abu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kemudian apa selanjutnya? Wa jumlatu ni, wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in. Kenapa murafin? Karena dia khabar mubtada. Fi mahali rafin, khabarul mubtada. Jadi, jumlah juga, kalau dia posisi sebagai khabar, maka i'rabnya juga i'rab mahal. Baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Termasuk juga syibhul jumlah, jar majrur maupun dharaf. Ya. Kalau dia sebagai khabar. Ini. Ya. Jadi bukan hanya isim mabni, i'rab mahal, tapi juga yang bukan mabni, seperti jumlah, atau syibhul jumlah, kalau dia posisi sebagai pelengkap, maka i'rabnya mahal. Iya. Baik. Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Dan demikian Ummu Ais, mudah-mudahan jawaban singkat ini bisa difahami. Dan barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari Ummu Afiq di Sorong, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Beliau bertanya tentang jama' arikah yang tadi terlewatkan mungkin. Mablagh dan hassah, Ustaz. Jadi arikah jamu'ha araik. Araik itu juga arik ya. Arika jamuh arikun wa araik. Nanti cobalah lihat ke kamus lagi. Ya. Kamus, baik itu kamus Yunus maupun kamus lainnya, Munawir, dan kalau perlu juga kamus Arab seperti kamus Mu'jamul Wasit. Ya. Nah. Itu cukup bagus bagi orang yang sedang menuntut ilmu syar'i atau mempelajari bahasa Arab. Jadi arika, arik wa araik. Mablaghnya, mabaligh. Kemudian ajir, apa? Nah, ajir, ujara. Iya, ujara. Ajir, ujara. Baik. Demikian Ummu Afiq di Sorong. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ummi Yani di Sumatera. Mohon penjelasan tentang ataf bayan, i'rab dari ataf bayan, Ustaz. Oh ya, ini bisabil ijaz mungkin. Iya. Ya, ataf bayan itu sama seperti badal. No. Jadi ataf bayan itu apa fungsinya? Untuk menjelaskan. Badal juga fungsinya untuk menjelaskan. No. Jadi itu ataf bayan. Ataf bayan itu tanpa huruf ataf. Jadi kalau pakai huruf ataf namanya huruf apa? Ataf nasab. No. Jadi kalau ada huruf ataf seperti waw, thumma, fa, ke, dan huruf lainnya, maka itu katakan huruf ataf nasak. Istilah huruf ataf nasak. Kena ada huruf atafnya. Tapi kalau dia tanpa huruf ataf, maka disebutnya ataf bayan. Ataf bayan. Dan juga sering juga di Arab dia sebagai badal. Kena dia hampir sama. Badal apa? Tentu badal mutabik. Atau badal kul min kul. kul min kul. Misalan Al-Faruqu Umaru. Al-Faruqu Umaru. Umar apa i'rabnya? Badal. Iya, badal. Dzalikal kitabu, apa al-kitabu sebagai ahli lughah mengatakan al-kitabu itu adalah sebagai badal atau juga ataf bayan. Kenapa? Menjelaskan makna dzalika. Ya, dzalikal kitabu. La raiba fi al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi al-Quran tadi, maka sebagian ahli tafsir mengatakan al-kitabu itu sebagai ataf bayan atau badal, ya. Ya. Dan terakhir mungkin yang diangkat dari pertanyaan yang bertanya mengapa bi Ahmad Ustaz, bukan bi Ahmadi. Ya. Ada isim yang tidak boleh bertanwin, namanya ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi yansarif ini juga sudah berlalu ya di jilid yang satu. Iya, betul. Nah, ismul ladzi yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Itu ada faktor, ada illat. Ada disebabkan dua illat, ada disebabkan satu illat, tapi taqumu maqama illatain. Sama seperti dia dua illat. Ya. Nah, itu kalau illatnya terpenuhi, maka dia tidak boleh bertanwin. Maka tanda i'rabnya cuma dua. Imma dhamma wa imma fathah. Seperti Ahmad. Ahmadu. Ahmada. Tidak ada Ahmadi. Ahmadu atau Ahmada. Apa faktornya? Karena dia isim alam, nama orang. Yang kedua, karena bentuk wazan fi'il. Wazan fi'il. Itu kan wazan fi'il mudhari. Ahmadu. Daripada Hamidah ya Ahmadu. Ahmadu. Saya memuji. Ahmadu. Ya. Maka, atau timbangan wazan fi'il madhi. Ahmada. Daripada timbang af'ala. Yang jelas itu wazan fi'il. Ya. Maka, tidak boleh bertanwin. Tidak boleh Ahmadun. Tapi Ahmadu atau Ahmada. Oleh karena itu, ketika dia jar maupun nasab, harakatnya fathah. Contoh, Ahmadu fil bait. Ra'aitu Ahmada, dia mansub, kena objek. Kemudian, salamtu ala Ahmada. Bukan Ahmadi, tapi ala Ahmada. Nah, ini majrur, tanda jarnya fathah, kena ada huruf ala sebelumnya. Ya, faham? Wa jazakumullah khairul jaza. Waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di kajian berikutnya. Ila liqa ma'assalamah. Subhanakallahumma hamdika shalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.